hadis as-samin. Naam. Al hadis as-samin wal isrun wal mi'atan. Hadis yang ke-228. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, beliau berkata, kunna nahzuru qiyama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhuhri wal asr. Kami pernah mengukur berapa lama berdirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sholat duhur dan asar. Fahazarna qiyamahu fi raka'atainil ulayaini minat duhri qadra alif lam mim tanzil as-sajdah wa fil ukhrayaini qadra nisfi min dalik. Maka kami berhasil mengukur lama berdirinya beliau pada dua rakaat yang pertama sholat duhur dan sholat duhur seukuran lamanya membaca alif lam mim tanzil surat as-sajdah, termasuk ayat-ayat sesudah. Sedangkan dua rakaat terakhir lamanya separuh dari itu. Wa fil ulayaini minal asri ala qadril ukhrayaini minat dhuhri. Adapun dua rakaat pertama dalam salat asar lamanya seukuran dengan dua rakaat terakhir salat duhur. Wal ukhrayaini ala nisfi min dalik, dan dua rakaat terakhir salat asar separuh dari itu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Minas sunnah. Fi dhuhri wal asri. Tatwilu arqataini al-ulayaini. Wa takhfifu al-ukhrayaini. Minas sunnati. Fi salati dhuhri wal asr tatwilu arqataini al ulayaini wa tahfiful ukhrayain. Naam. Dalam hadis ini menunjukkan termasuk ajaran Nabi SAW ialah memanjangkan dua rakaat pertama dalam sholat duhur dan asar dan memperingan dua rakaat terakhir dalam sholat duhur dan asar. Nah, al-faidah tsaniya. Istihbab tatwili sholati dhuhri ala sholati al-asr. Disunahkan untuk sholat duhur lebih lama daripada sholat asar. Jadi ukuran sholat duhur itu lebih lama daripada sholat asar. Sholat asar itu separuh dari pelaksanaan sholat duhur. Jadi jangan dibalik, sholat asarnya lama, sholat duhurnya cepat. Tidak, ya. Sholat duhur itu lebih lama daripada sholat asar. Ini termasuk sunnah. Al-fa'idah itu as-salisah. Masru'iyatu qira'ati as-surah ba'da al-fatihati. Firak ataini al-ukhrayain. Nah, disyariatkan membaca surat setelah Al-Fatihah pada dua rakaat terakhir, ya, sholat duhur atau asar. Kalau seandainya baca Al-Fatihah saja cukup sebagaimana hadis-hadis yang lalu. Tapi seandainya kita membaca setelah Al-Fatihah kemudian baca surat pada dua rakaat terakhir sholat duhur dan asar, maka ini juga ada syariatnya. Nah, karena dalam hadis ini menunjukkan bahwa dua rakaat yang pertama itu seukuran membaca alif lam mim tanzil. Nah, sementara dua rakaat yang terakhir separuhnya. Itu menunjukkan baca juga, ya. Enggak mungkin kalau Al-Fatihah saja lama. Nah, jadi istidlalnya demikian. Kalau dua rakaat pertama lamanya itu ialah seukuran membaca alif lam mim tanzil, sedangkan dua rakaat terakhir ukurannya ialah separuhnya, itu merupakan isyarah bahwasanya pada dua rakaat terakhir di samping membaca Al-Fatihah juga membaca apa? Surat. Seandainya hanya membaca Al-Fatihah saja juga sampai separuh lamanya dengan dua rakaat yang pertama. Nah, karena bacaan alif lam tanzil cukup lama, ya. Sehingga kita ambil faedah seperti itu. Barakallahu. Qala Al-Albani rahimahutaala, fihi dalilun ala anna ziyadata ala anna ziyadata ala al-fatihati fi raka'ataini al-ukhrayaini fi raka'ataini al-ukhrayaini sunnah. Wa alaihi jam'un minas sahabati minhum Abu Bakr radhiyallahu anhu wa huwa qawlun lil imam asy-Syafi'i wa huwa qawlun lil imam asy-Syafi'i berkata Al-Albani rahimahutaala. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa menambah bacaan surat setelah bacaan Al-Fatihah pada dua rakaat yang terakhir termasuk sunnah. Dan ini merupakan pendapat sekelompok sahabat, di antaranya ialah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan ini merupakan satu pendapat milik Al-Imam Asy-Syafi'i. Qala Al-Bassam rahimahullah. Qala Al-Bassam rahimahullah. Wala'alla kira'atu syai'in minal Qur'ani ba'dal Fatihah. Wala'alla kira'atu syai'in minal Qur'ani ba'dal Fatihati. Yakunu fi ba'dil ahwal. Yakunu fi ba'dil ahwal. Berkata Al-Bassam rahimahullah, mungkin membaca surat Al-Quran yang lain setelah Al-Fatihah pada dua rakaat yang terakhir tadi itu dilakukan kadang-kadang. Jadi seringnya pada dua rakaat terakhir pada sholat duhur dan asar itu cukup membaca apa ini? Suratul Fatihah. Tapi kadang-kadang disunahkan juga membaca surat yang lain. Nah, sebagaimana dalam hadis ini. Wallahu ta'ala. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-haditsu at-tasi' wal-ishrun wal-mi'atani. Hadis yang ke-229. Wa an Sulaiman ibni Yasar radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat yang mulia Sulaiman ibnu Yasar, semoga Allah taala meridhoinya, beliau berkata, kana fulanun yutilul ulayaini minal zuhri wa yukhaffiful asr. Si fulan yang menjadi imam pernah memanjangkan dua rakaat pertama dalam sholat duhur dan memperingan sholat asar. Wa yaqra'u fil maghribi bi qisaril mufassal. Dan dalam salat maghrib dia membaca surat-surat Qisar Al-Mufassal. Nanti kita jelaskan. Naam. Wa fil isya'i bi wasatihi. Ketika salat isya membaca Wasatul Mufassal, surat-surat yang termasuk golongan Wasatul Mufassal. Wa fis subhi bitiwalihi. Ketika sholat subuh membaca surat-surat Tiwalul Mufassal. Faqala Abu Hurairah, maka berkata Abu Hurairah, ma sallaitu wara'a ahadin asbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadza. Aku tidak pernah salat di belakang seorang pun yang sholatnya lebih mirip dengan sholat Rasulullah SAW dibandingkan dengan imam ini atau si fulan ini. Akhrajahu An-Nasa'i bi isnadin sahih. Hadis ini diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Al-hadis sahih. Sahahahu Ibnu Khuzaimah wa ghayr. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan yang lain. Al-Mufassal Al-Rajih min suratil hujurat ila akhiril Quran. Jadi kalau disebut surat-surat mufassal, itu yang dimaksud adalah mulai dari surat Al-Hujurat sampai surat An-Nas sampai akhir Al-Quran. Namanya surat-surat apa ini? Mufassal. Summiya mufassalan. Summiya mufassalan. Dikasrati fawasilihi. Dikasrati fawasilihi. Walikosri suwarihi. Pakai sin. Walikosri suwarihi. Nah, surat tersebut dinamakan dengan mufassal karena banyaknya apa ini tanda-tanda pemisah ya. Nah, dan banyaknya surat-surat pendek yang ada di dalamnya. Namanya mufassal. Nah, ini benar pendapat yang rajih dari surat Al-Hujurat sampai akhir Al-Qur'an. Disebut mufassal karena banyak apa ini tanda-tanda pemisahnya dan karena suratnya pendek-pendek. Qisarul mufassal. Qisarul mufassal. Wa min abduha ila akhir Al-Quran. Kalau surat-surat Qisar al-Mufassal ini dari surat Ad-Duha sampai apa ini? Akhir Al-Quran. Nah, mufassal sudah pendek-pendek, ditambahi kisor, nah, super pendek. Nah, jadi kalau kisor al-mufassal itu dimulai dari surat apa? Al-Duha sampai akhir Al-Quran. Wasatul mufassal. Wasatul mufassal huwa min an-naba ila Duha. Wasatul mufassal min an-naba ila ad-duha. Kalau surat-surat wasatul mufassal itu dimulai dari surat an-naba sampai surat ad-duha. Tiwalul mufassal. Tiwalul mufassal. Huwa minal hujurati ila suratin naba. Minal hujurati ila surati an-naba. wal murad bi fulan, wal murad bi fulanin fi hadzal hadis huwa Umar ibnu Salamah. Bukan Umar, Amr. Amr. Ini salah tulis ini. Kurang wawu ya. Di kitab Tawdihul Ahkam kurang wawu. Yang benar Amr ya. Amr ibnu Salam. Taib. Sulaiman ibnu Yasar, Sulaiman ibnu Yasar huwa maula Maimunata Ummul Mukminin. Wa akhu atau Ibnu Yasar. Wa akhu Atha ibni Yasar. Jadi Sulaiman ibnu Yasar ini adalah bekas budaknya Maimunah Ummul Mukminin. Dia adalah saudaranya Atha ibnu Yasar. Taib fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Minas sunnati tatwilul ulayain minas duhuri. Tatwilul ulayain minas duhuri. Termasuk sunnah adalah memperpanjang dua rakaat pertama sholat duhur. Jadi kalau jadi imam, sholat duhur dua rakaat pertama agak panjang, ya. Nah, itu sunnah. Al-faidatu ats-tsaniyah. Minas sunnah tahfifu sholatil asr. Termasuk sunnah memperingan atau memperpendek pelaksanaan sholat asar. Sholat asar jangan lama-lama, ya. Nah, ini sunnah. Al-faidatu ats-tsalitsah minas sunnah qira'atu qisaril mufassal fil maharib. Wa ahyanan bitiwalil mufassal. Kama fi riwayatin ukhra. Kama fi riwayatin ukhra. Ini termasuk sunnah kalau jadi imam salat maghrib yang dibaca itu surat-surat qisarul mufassal. Ya, surat Ad-Duha dan teman-temannya sampai akhir apa ini? Al-Qur'an ya, pendek-pendek. Tapi kadang-kadang membaca apa ini? Tiwalul mufassal berdasarkan riwayat yang lain. Ya, tiwalul mufassal sebagaimana yang disebutkan tadi. Boleh surat Al-Hujurat sampai An-Naba. Jadi seringkali salat maghrib itu bacaannya pendek-pendek, pakai qisarul mufassal, tapi kadang-kadang kalau ada kesempatan, kadang-kadang na'am variasi ya. Kadang-kadang bacaannya tiwalul mufassal. Enggak ada kegiatan, nah sudah tiwalul mufassal. Tapi kalau diprediksi nanti daras amnya ini ustadznya lama dalam menyampaikan daras, ya qisarul mufassal. Nah, jadi seperti itu. Al-faidatu ar-rabi'ah. Nah, minas sunnah qira'atu wasatil mufassal fil isya. Masuk sunnah kalau menjadi imam sholat isya yang dibaca ialah wasatul mufassal dari An-Naba sampai Al-Duha. Al-faidatu al-khamisah minas sunnah qira'atu tiwalil mufassal fis subhi. Termasuk sunnah ialah dalam mengimami salat subuh membaca apa ini? Tiwalul mufassal. Surat Al-Hujurat sampai An-Naba. Nah, itu kumpulan surat-surat panjang. Nah, tiwalul mufassal. Faqala Abu Hurairah, "Ma sallaitu wa ra'a hadin asbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadza." Abu Hurairah ikut menjadi makmumnya Ammar ibn Salamah sehingga Abu Hurairah menilai, aku belum pernah sholat di belakang imam yang sholatnya lebih mirip dengan sholatnya Rasulullah dibandingkan dengan imam yang satu ini. Berarti apa yang dilakukan oleh Ammar ibn Salamah sesuai dengan sunnah. Taib. Al-Fa'idatu As-sadisa. Hadhi sifah min at-tatwir wa at-takhfif hadis sifatu minat tatwili wat takhfif lil imam alladhi ya'ummun nas tadi. Cara semacam ini kapan panjang kapan pendek itu untuk imam yang menjadi imam manusia. Amal mufaridu fal yusalli ma syaa wa kaifa syaa. Ma dama lam yakhruj 'anil 'urfi. Ma dama lam yakhruj 'anil 'urfi. Adapun kalau sholat sendirian, maka terserah mau sholat sesukanya dengan cara yang ia suka, panjang pendeknya, ya. Selama tidak sampai keluar dari apa ini, kebiasaan standar, ya. Taip, mau baca Al-Quran 30 juz dalam satu kali sholat, ya. Tafadhal. Kalau kuat. Ya, mau sendirian, nggak ada kaitannya dengan apa ini, makmum. Tapi ini pentingnya fikhus sholat bagi imam agar sholatnya sesuai dengan sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan disenangi oleh apa ini, makmum. Karena makmum itu senang ya kalau imamnya itu perhatian sama makmumnya. Kalau enggak mau tahu dengan makmumnya, dibenci sama apa ini? Makmum. Biar tahu seleranya makmum. Wah, ini senangnya pendek-pendek. Makmumnya senang semua. Nah, habis sholat, senyum-senyum. Tapi kalau imamnya enggak mau tahu keadaan makmum, asal baca saja ya lamanya, masya Allah, ya nah. Keluar dari kebiasaan. Nah, habis sholat apa coba? Nah, imamnya cuma ya. Begitu. Barakalakum. Adapun hadis berikutnya yang ke-230, insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ya sarwa marana subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.